بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله: ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجالسه زجرا له فليفعل كما كان يفعله شعبة رحمه الله مع عفان ابن مسلم في لبسي. بارك الله فيك. مسك شيء قد يجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته فالسكوت جواب. قال الأعمش قال له الأعمش رأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ منهم العلامة بن باز رحمه الله، فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده. بارك الله فيك. Terjemahannya ada di halaman berapa Mas Abdurrahman? 95. Berapa? 5. 92. Ya. Mas Abdurrahman dibaca. Tiga, memberikan peringatan keras kepada murid manakala melampaui batas dalam pembahasan ilmu atau terlihat ngeyel atau berada buruk. Jika dibutuhkan, guru boleh mengeluarkan murid dari majelisnya sebagaimana teguran keras, sebagai teguran keras bagi dia. Silahkan melakukan seperti apa yang dilakukan Syu'bah rahimahullah kepada Affan bin Muslim di majelisnya. Ya, Mas Usama. Terkadang murid perlu diperingatkan dengan cara diabaikan dan pertanyaannya tidak dijawab, sebab diam pun bisa menjadi jawaban. Demikian penjelasan dari Al-A'mash. Kami sering menyaksikan ini dari para guru kami, di antaranya Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Beliau pernah ditanya seseorang tentang sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, maka beliau pun tidak menjawabnya, lalu memerintahkan muridnya untuk melanjutkan pembacaan kitab, atau terkadang beliau menjawabnya berbeda dengan maksud si penanya. Ya, ini adalah prinsip yang ke-17 masih tentang apa, Mas Abdurrahman? Membela ilmu dan mempertahankan kemuliaannya. Kalau kemarin kita sudah kasih contoh apa, Mas Usama? Membantah ahlul bid'ah itu termasuk bagian dari memuliakan dan menjaga ilmu. Termasuk juga menjaga kemuliaan ilmu adalah memberikan peringatan keras kepada murid. Kepada siapa? Murid. Bilal. Karena kadang-kadang ada murid-murid yang ngeyel. Ada murid yang apa? Ngeyel. Ya. Atau melampaui batas dan beradab buruk. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka untuk menjaga kemuliaan ilmu, guru perlu memberikan peringatan. Kepada siapa? Kepada muridnya. Tentunya peringatan itu bertahap. Ya. Kadang peringatannya ringan, kadang sedang, kadang keras. Ya. Tergantung apa, Nak? Tergantung muridnya, tergantung situasi dan kondisinya, dan tergantung banyak hal. Misalnya murid baru, misalnya dia belum tahu aturan, Ya, kalau murid baru seperti itu ya makhluk. Diperingati tapi dengan peringatan yang ringan. Dan ini berbeda ketika ada murid yang sudah lama banget dan memang sering melanggar, bikin masalah, ya perlu diberi peringatan dan peringatan yang keras. Ya. Jadi satu orang dengan orang lain beda-beda. Ya. Sebagaimana orang yang sedang sakit ringan dengan orang yang sakit parah, dosis obatnya sama atau beda? Beda. Beda. Ya, begitu pula menghadapi kesalahan orang lain. Nah, kadang-kadang guru itu perlu ya untuk memberikan peringatan, bahkan para ulama kita dahulu, anak-anakku, sampai mengeluarkan muridnya dari majelis. Ini berarti peringatan keras atau ringan, Mas Anjas? Sangat keras. Ya. Ini Abi bacakan contohnya ya. Pernah ada kejadian di zamannya Imam Sufyan, Mas Anjas ya. Ketika lagi ada majelis ya, para ulama ya, kumpul para ulama, tahu-tahu di tengah-tengah ulama itu ada seorang murid masih muda ya. Dan murid ini kelihatan pengen ngomong terus, padahal di situ ada apa? Ada ulama-ulama besar. Dan kelihatan murid ini ngomong itu karena ingin unjuk diri. Apa artinya unjuk diri? Pamer. Ingin pamer. Ini loh saya tahu ini, tahu itu. Perhatikan, ini murid sudah kurang beradab. Maka apa kata Imam Sufyan? Lam yakunis salafu hakadha. Lam yakunis salafu hakadha. Ulama salaf enggak kayak gini. Enggak kayak gini ulama salaf adabnya. Terus beliau melanjutkan apa? Kana ahaduhum la yad'il imamata wa la yajlisu fi sadri hatta yatluba hadzal ilma 30 sana. Di zaman salaf dulu, enggak ada yang ucuk-ucuk duduk di depan, kemudian merasa dirinya sebagai imam, kecuali setelah belajar berapa? 30 tahun. Kamu itu baru? Kemarin. Kalau istilah sekarang itu anak kemarin sore. Kamu itu baru belajar sebentar sudah pengen di depan. Nah, jadi kan para ulama itu dulu kalau duduk ya sama santri-santri itu biasanya yang di depan-depan itulah orang-orang yang memang sudah betul-betul ulama. Ya. Kalau yang baru belajar biasanya di belakang. Lah ini baru belajar pengennya tahu di depan. Wa anta tatakabbaru 'ala man huwa ahsanu mink. Kamu itu loh pengen menyombongkan diri melebihi orang-orang yang lebih tua-tua dari ilmu dan usianya. Kum 'anni. Pergi. Wala araka tadnu min majlisi, dan saya enggak ingin kamu hadir di majlisku. Ini namanya peringatan apa? Keras. Ya. Tapi yang seperti ini bukan setiap ada orang salah disuruh apa? Pergi. Apa yang terjadi kalau setiap orang salah suruh pergi? Habis semuanya. Wong santrinya cuma 5. Suruh pergi satu-satu habis. Ini berlaku bagi orang-orang yang memang butuh peringatan keras. Ya. Dan Syu'bah pun ya pernah melakukan hal yang mirip dengan itu dengan muridnya Affan bin Muslim. Ya. Itu. Terus peringatan yang ringan bagaimana? Kalau yang keras, keras kan disuruh apa? Keluar. Kalau yang peringatan ringan seperti apa? Contohnya adalah muridnya ini didiamkan. Ustaz. Apa? Dia enggak jawab. Itu peringatan. Bukan ustadznya maaf. Orang dengar tuli. Tunarungu bukan. Ustadznya dengar, tapi ustadznya pengen ngasih pelajaran. Kenapa? Karena murid ini Misalnya ya, sudah kebiasaan ustadznya lagi ngomong, mutus di tengah. Ya. Dan itu tentu nggak sesuai dengan adab. Harusnya kalau mau ngomong nunggu ustadznya selesai. Nah, kalau misalnya anak-anakku, ya, kemudian hadir majelis, terus ustadznya lagi bicara, ujuk-ujuk kalian nanya sama ustadznya, nggak dipedulikan. Itu tandanya kamu itu lagi di lagi kasih peringatan, bukan malah ustaz malah tambah apa, tambah keras, bukan ya. Itu salah satu bentuk peringatan ya, karena diam pun juga bisa jadi jawaban ya. Maka anakku kalau misalnya kamu tanya sama Abi, sama Umi, sama ustaz, kemudian Abi, Umi atau ustaz diam saja, jangan jengkel dulu ya, bisa jadi diamnya itulah jawaban. Bisa Abi lagi sibuk, Umi lagi sibuk, atau Ustaz lagi sibuk, ya nanti dulu. Atau pertanyaannya tidak layak ditanyakan. Ya. Dan Syekh Ibnu Baz rahimahullah diceritakan oleh muridnya ini, jadi penulis buku ini, Syekh Shalih Al-Utsaimin itu salah satu murid dari Syekh bin Baz. Beliau cerita bahwa Syekh bin Baz itu kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau ada yang nanya dan nanyanya itu enggak benar, sama beliau dibiarkan. Bahkan disuruh, ayo lanjutin bacanya. Kan kayak kalian tadi kan baca itu, qari. Ya, kalau lagi pelajaran tahu-tahu ada yang nyerobot gitu langsung iqra. Ya. Diabaikan. Jadi kayak enggak ada apa-apa atau dijawab berbeda seperti apa yang diinginkan. Dan itu di zaman Nabi SAW sering terjadi. Ya, misal ya Rasulullah mata sa'ah. Apa artinya mas? Kapan hari kiamat? Apa jawaban Nabi? Mada adat jalah. Bukan dijawab besok kiamat atau tanggal 10, bukan. Tapi sama Nabi dijawab, terus kamu udah siap apa? Ini namanya menjawab tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kan pengennya kan kalau wahai Rasul, kiamat kapan? Pengennya kan nyebut apa? Tanggal. Ya, tanggal 5 bulan 6 gitu kan. Pengennya kan kayak gitu. Tapi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak, bukan dijawab itu, tapi dijawab wa madza adatalah. Kamu udah siap apa? Kenapa? Karena itu lebih penting. Lebih penting mana? Siap-siap mati apa tahu kapan mati? Siap-siap mati. Itu lebih penting. Ya, ini adalah prinsip yang ke berapa tadi? 17. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan pindah ke prinsip ke-18. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.